an-nafyu wal itsbat. An-nafyu artinya meniadakan apa saja yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang dibawa oleh para rasul pokoknya wajib ditolak. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Dan al-itsbat menetapkan apa saja yang menyelisihi para rasul. Itu kebiasaan mereka dari mulai yang kita pelajari dari nomor 1 sampai nomor 13. Saya beri contoh beberapa, misalkan nomor 1, annahum yata'abbaduna bi isyrakil as-salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi yuriduna syafa'atahu. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, lihat, Allah memerintahkan mereka tiadakan perintah dan mereka menetapkan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Itu kaidah mereka. Meniadakan perintah Allah yang diperintahkan kepada mereka, menetapkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Mereka malah mensyirikkan ibadah kepada selain Allah, menjadikan antara makhluk dengan Allah perantara, dengan sangkaan mereka perantara ini bisa menghantarkan mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk menjadikan perantara antara mereka, langsung beribadah kepada Allah, tetapi mereka tiadakan itu. Jadi kaidah dalam beragama mereka meniadakan apa yang Allah perintahkan dan menetapkan apa yang Allah larang. Yang kedua contohnya, annahum mutafarriquna fi dinih, bahwa mereka melakukan bid'ah di dalam agama-agama mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar satu dalam beragama, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ini jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah. Tetapi kebiasaan kaum jahiliyah meniadakan yang diperintahkan dan menetapkan yang dilarang. Itu kebiasaan. Disuruh mengikuti Rasul malah mencari jalan yang lain. Disuruh bersatu di atas sunnah Nabi Muhammad SAW malah mencari jalan yang lain. Kemudian yang ketiga contohnya, anna mukhalafata waliyil amr wa adam liqiyati lah fadilah. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ketiga, menyelisihi pemimpin dan tidak taat kepada pemimpin, itu sebuah keutamaan, pahlawa. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Apa yang ditetapkan oleh Allah untuk taat kepada pemimpin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma' wa athi' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Taati, patuhi, meskipun pemimpinmu mengambil hartamu, memukul punggung. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka tiadakan. Apa yang dinarang oleh Rasulnya, Allah dan Rasulnya, mereka tetapkan. Itu kaidah kaum jahiliyah. Contoh yang keempat lagi, anna dinahum mabniun ala usulin a'zamaha taqlid. Bahwa agama kaum jahiliyah dibangun di atas pondasi yang sangat kuat, yaitu taqlid, mengikuti buta tanpa dalil. Sedangkan kita tidak, kita harus pakai dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Nah, ini menunjukkan mereka menetapkan apa yang dilarang oleh Allah, yaitu beribadah di atas kebodohan. di atas taklid buta, mengikuti tanpa tahu alasan. Pokoknya saya mengikuti saja tanpa tahu alasan. Ini kebiasaan mereka. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti dengan dalil. Itu kebiasaan mereka, meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan menetapkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, misalkan al-i'tirar bil kathar, karakter kaum jahiliyah yang kelima, yang menunjukkan bahwasanya mereka menetapkan yang diperintahkan, yang tidak diperintahkan, dan meniadakan yang diperintahkan, yaitu terpesona, terpedaya dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak dijadikan sebagai sebuah standar kebenaran. Padahal tidak demikian. Allah berfirman, "Qalilun min ibadiy syakur." Sedikit dari hamba-Ku yang pandai bersyukur. "Wa qalilun ma hum." Sedikit dari mereka yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya mereka meniadakan yang apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Allah larang. Dan masih banyak yang lain pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas penulis mengatakan bahwa yang ke-14 adalah anna kullama taqaddam, segala kebiasaan mereka dari nomor 1 sampai nomor 13 mabniun ala qa'idah, dibangun di atas sebuah kaidah, wahya nafyu wal itsbat, yaitu peniadaan dan penetapan. Peniadaan maksudnya apa? Meniadakan apa yang Allah tetapkan. Penetapan maksudnya apa? Menetapkan apa yang Allah tiadakan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ngomong-ngomong para ikhwah, ada beberapa hari ini orang-orang tengil, zindir, ya kafir, yang menghalalkan zina. Maka salah satu hal kesalahan mereka melakukan ini, mereka baca Quran itu bukan untuk dipahami kemudian dimasukkan, dijadikan sebagai dalil, tetapi membaca Al-Quran, kenapa Allah berkata begini, gak mungkin Allah begini. Jadi penuh dengan sangkaan, penuh dengan zulum terhadap ayat Al-Quran. Dan antum, obatnya cuma satu. Yang manusia seperti ini mengobatinya cuma satu, sebagaimana disebutkan di awal-awal surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa amma alladziina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili." وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdalam zaid, penyimpangan, itu asal muasal orang-orang yang mempunyai konsep liberalisme yang mendewakan akalnya. Zaid di dalam hatinya ada semacam penyimpangan. Selain setiap dapat ayat Al-Quran ini harus, kenapa harus begini? Jadi tidak mau apa yang Allah tetapkan, mereka tetapkan, tidak mau. Apa yang Allah tetapkan kita harus santan dulu. Benar gak ini? Kalau masuk logika, benarkan. Kalau tidak masuk logika, olah. Itu yang bahasa hermeneutika yang sekarang, istilah buat orang-orang bingung. Ya, mudahnya ente memahami Al-Quran dengan bahasa, dengan hawa nafsu, itu intinya. Memahami Al-Quran dengan hawa nafsu, pakai istilah-istilah aneh biar orang awam terkesan ilmiah. Ya, hati-hati. Yang ilmiah itu yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya dapat ilmu menarik dari Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu, ketika beliau menafsirkan ayat ini. Adapun yang di dalam hatinya ada zaid, fayattabi'una ma tasyabaha, mereka akan mengikuti apa yang menjadi syubhat di dalam hati mereka. Wa ittiba'u ta'wil, kemudian mencari tafsiran-tafsiran tersendiri. Lihat Al-Quran begitu terang seperti matahari siang bolong. Wa ittiba'u ta'wil, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui tafsirannya secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa wasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya. Syekh Shalih wa hafizahullah, baqiyatus salaf, ulama akhir zaman, ulama sisa-sisa para ulama salaf mengatakan, siapa orang rasikhuna fil ilm? Siapa yang mendalam ilmunya itu, apa prakteknya? Apakah yang hafal sekian hadis, hafal sekian Al-Quran? Tidak. Al-Thabitu, orang-orang yang tetap dengan Al-Qurannya, dengan hadisnya. Mau dunia terbalik, dia akan tetap dengan Al-Qurannya dan hadisnya. Ar-Rasikhuna fil-ilm yaquluna amanna bih. Mereka mengatakan, kami beriman. Zina haram, kami beriman. Minuman keras haram, kami beriman. Bukan hanya di Arab, tetapi di Kutub Utara pun kami beriman. Karena mereka yang memakai, mendewakan, menuhankan akalnya, mereka mengatakan haram minuman keras di tanah Arab karena dia panas. Sedangkan di Kutub Utara bisa jadi makruh, bahkan bisa mungkin halal untuk menghangatkan tubuh. Halal bahu, agama dibangun di atas hawa nafsu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini hati-hati. Jadi ada orang baca Quran yang ada dalam benaknya adalah selalu tidak mengatakan sami'na, kami mendengar, kemudian ata'na. Mereka keliru memahami ayat afalan tadabburul Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Mentadabburi Al-Quran bukan berarti mengutak atik yang ada dalam Al-Quran, tetapi memahaminya untuk menjadikan sebagai ilmu, diresapi, kemudian diamalkan. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi salah satu kaedah mereka, kenapa mereka menyimpang dengan segala macam produknya, LGBT halal, zina halal, kemudian macam-macam, ya, minuman keras halal di Kutub Utara. Nabi Muhammad SAW bukan orang suci yang diberikan wahyu, kitab adalah hasil budaya Arab dan semisal. Itu semua timbul dari kebiasaan. Dan obatnya cuma satu, ar-rasikhuna fil ilm. Obatnya cuma satu. Gak usah aneh-aneh membantah mereka itu. Gak usah aneh-aneh. Makanya saya khutbah tentang zina waktu itu, karena memang ada kita bersepakat para asatidz salafiyin Jumat yang lalu untuk memandangkan zina haram di seantero Indonesia. Maka cuma satu obatnya, kembali kepada dalil. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah fahishah. Fahishah ada dua makna disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, dzanban 'aziman, dosa yang besar. Yang kedua, yafhashuhul 'aqlu wasyara', akal manapun yang sehat dan syariat manapun menolak perbuatan zina. Semua peradaban manusia pernah ada di atas muka bumi menolak perbuatan zina. Jangankan manusia, binatang menolak perbuatan zina. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Abu Al-Aliyah, seorang tabi'i, menceritakan bahwasanya ada seekor kera berzina dengan seekor kera betina, mungkin dilempar oleh kera-kera lain sampai dua-duanya mati. Wasa'a sabila, dan pasti buruk akibatnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan fahisha, zina, yang nampak ataupun yang jelas. Abdullah bin Abbas ketika menafsiri ayat ini, kana al-arabu yastaqbi la yarawna ba'san az-zina fi sirr. Orang-orang Arab menganggap bahwa zina kalau sembunyi-sembunyi itu tidak mengapa. Wa yastaqbihuna fil 'ananiyah, dan mereka menganggap buruk kalau seandainya terang-terangan. Mana ada orang zina itu terang-terangan? Pasti sembunyi-sembunyi semuanya. Remang-remang warung-warungnya, toko-tokonya, tempat-tempat karaoke-nya, mesumnya, remang-remang semuanya. Itu kan menunjukkan bahwa dia kan berkata bahwasanya zina hal kalau seandainya dia sembunyi-sembunyi. Maka mungkin orang tersebut lebih pantas tinggal di zaman jahiliyah dibandingkan di tengah kaum muslimin. Ambil sana agama jahiliyah. Ini pada ikhwah, hati-hati dengan kaidah ini. Baca Al-Quran itu fungsinya untuk memahami, memasukkan dalam hati sebagai ilmu agar bisa beramal sehingga menjadi bekal dengan Allah, bukan untuk mengutak-atik Al-Quran. Tapi memang asal muasalnya mereka sudah beli bahwa Al-Quran bukan wahyu Allah. Al-Quran itu adalah gambaran dari sabda dan gambaran dari firman Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Asy'ariyah. Dan itu salah satu musuh Islam yang sangat berbahaya di zaman sekarang. Nah, kita lanjutkan. Al-khamisata asyrata. Yang ke-15, i'tidharuhum an ittiba'i ma atahum Allah bi'adabil mahdi bi'adabil fahmi qaqawlihim qulubuna gulf. Ya sya'ibuna ma nafqahu kathiran mimma taqul fa'adzabahum Allah wa bayyana anna dhalika bisabab at-tab'i 'ala qulubihim wa anna at-tab'a bisabab kufrihim. Artinya, i'tidharuhum, alasan mereka untuk tidak mengikuti yang hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka tidak tahu. Jadi bahasa mudahnya, karakter ke-15 kaum jahiliyah, mereka kebiasaannya menolak kebenaran dengan menganggap bahwa agama susah dipahami. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Agama susah untuk dipahami. Sebagaimana mereka mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 88. Wa qalu qulubuna gulf. Mereka mengatakan hati-hati kami gulf. Gulf di sini ada dua makna. Tadi imam membacakan surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Ya. Disebutkan juga waqaluhum qulubuna gulf, dan ucapan orang-orang Yahudi bahwasanya hati mereka gulf. Gulf ada dua makna. Yang pertama, mereka mengatakan hati mereka tertutup. Kami tidak paham yang disampaikan oleh Rasul. Susah menerimanya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 88 dan surah An-Nisa ayat 155. Ini kebiasaan kaum Yahudi menganggap agama Allah susah. Dan mereka dan Syekh berdalil bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah menganggap agama Allah susah. Surat Al-Baqarah ayat 55, ayat 88 dan surah An-Nisa ayat 155. Saya akan tafsirkan surat Al-Baqarah ayat 88 dengan membacakan tafsir beberapa para ulama. Di antaranya tafsir Imam Katsir rahimahullah. Mereka mengatakan waqalu qulubuna gulf, dan mereka berkata hati kami tertutup. Ada dua makna kata hati kami tertutup. Yang pertama, yaitu kami tidak faham apa yang kalian sampaikan wahai para rasul. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas, la tafqahu qulubuh. Hati-hati mereka enggak faham apa yang disampaikan. Mereka beranggapan bahwasanya agama ini berat, susah untuk dipahami. Akhirnya mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, waqalu qulubuna gulf. Mereka mengatakan hati kami tertutup, maksudnya kami sudah terisi dengan Taurat dan Injil. Kami tidak perlu Al-Qur'an. Itu makna yang kedua. Tidak mau menerima kebenaran karena menganggap diri mereka sudah penuh dengan kebenaran. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. menganggap bahwasanya mereka sudah penuh dengan kebenaran. Ini para ikhwan, itu kebiasaan kaum jahiliyah. Kemudian di sini Syekh kemudian membawakan ayat surat Hud ayat 91. Seperti kaumnya Nabi Syuaib. Ya Syuaib, mana qahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak paham kebanyakan apa yang engkau ucapkan. Padahal para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Anda buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi Syuaib, kata Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin, ulama tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan bahwa Nabi Syuaib khatibul anbiya. Nabi Syuaib itu bahasanya fasih, teratur rapi, enak dipahami. Tapi mereka mengatakan, ya Syuaib, mana kok kathiran lima tahun. Wahai Syuaib, kami tidak paham kebanyakan apa yang engkau ucapkan. Ini penghinaan terhadap Nabi Syuaib AS. Dengan begitulah mereka akhirnya menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib AS. Nabi Syuaib adalah hidup dikatakan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan beliau adalah saudaranya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, kemudian penulis mengatakan fa'akzabahumullahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka. Tapi mereka mengatakan tadi apa? Hati kami tertutup, susah memahami. Di sini perkara yang menariknya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka. Apa maksudnya? Allah mengatakan, lihat surah Al-Baqarah ayat 88. Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, hati kami tertutup, susah memahami apa yang dibawa oleh para rasul. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran, kekufuran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Apa maksudnya di sini, Pak Yahwa? Jadi ketika mereka tidak mau beriman kepada para rasul, Allah tutup hatinya. Semakin tidak paham yang dibawakan oleh para rasul, di sini buruknya maksiat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, saya geleng-geleng kepala penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, perhatikan kata beliau, wa hadza huwal jazaa 'ala dzambi bi a'dhama minhu. Hati-hati maksiat, Pak. Kenapa? Orang jahiliyah kafir terhadap rasul, dengan kekafirannya ini Allah tambahkan keburukan kemaksiatannya, yaitu tidak paham apapun yang disampaikan. Makanya kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' Ahkamul Quran, inilah balasan atas dosa dengan dosa yang lebih berat. Hati-hati dengan dosa, karena dosa satu akan mendatangkan dosa-dosa lain yang lebih berat. Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza ra'aita al-'abda ya'malu bi ta'ati Allah fa'lam anna lahu akhwan. Wa idza ra'aita al-'abda ya'malu bi ma'siyati Allah fa'lam anna lahu akhwan." Jika engkau melihat seorang hamba melakukan maksiat, satu maksiat, ketahuilah saudara-saudari dari maksiat ini akan mengajak-ngajak maksiat yang lain. Saya beri contoh, Pak. Musik. Maksiat musik akan mengajak yang lain. Apa itu? Zina. Apalagi? Minuman keras. Apalagi? Kesyirikan. Wa hadhihi thalathah mawjudatun katsiran fi ahli al-ma'azif. Kata Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tiga perkara ini banyak sekali terjadi pada orang-orang yang suka musik. Zina, mereka beliau mengatakan, fa idza saya sampai hafal perkataannya. Al-ma'azif khomrun nufus, alat-alat musik pemabuk jiwa. Alat-alat musik pemabuk jiwa. Taf'alu bin nufus a'wama mimma taf'alu humayil ku'us, yang artinya memabukkan jiwa lebih dahsyat dibandingkan memabukkan dengan minuman-minuman keras yang panas. Kemudian dia mengatakan, fa'idha sukiru bin aswa, jika mereka sudah mabuk dengan musik-musik tersebut, malu ilal fawahish, maka mereka condong kepada perbuatan fahish zina. Satu musik mengajak zina, ya. Wa ila zulm, dan kepada kezaliman. Lihat konsep musik, kebanyakan main gotok-gotokan, tonjok-tonjokan sampai bunuh-bunuhan. Wa ila syirik, dan kesyirikan. Wa hadhihi tsalatsah mawjudatun katsiran fi sama'i fi ahli al-ma'asi. Tiga perkara ini, zina, kezaliman, kesyirikan, banyak terjadi di tengah pelaku-pelaku pemusik. Silahkan aku, yang ahli musik, silahkan aku. Ini para ikhwah, satu maksiat ngajak kepada maksiat-maksiat yang lainnya yang lebih besar, maka jangan pernah remehkan satu maksiat. Seperti kaum jahiliyah, mereka kufur terhadap Rasul, itu sebuah kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang lain datang lagi lebih berat, yaitu manafqahu katsiran mimma taqul, kami tidak faham apa yang kami ucapkan. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, hadza huwa al-jazaa al-dhanbi bi'a'zami, inilah balasan atas sebuah dosa dengan keburukan yang lebih berat. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa keburukan-keburukan dosa, sehingga kita benar-benar menjauhi perbuatan dosa tersebut. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati Allah, orang yang berdosa, bermaksiat, apalagi banyak, susah mendapatkan ilmu, susah untuk menghafal Quran, susah untuk memahami ayat, memahami hadis, susah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughalu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi mi'at marrah, hatiku kadang tertutup lalu aku beristighfar kepada Allah sehari semalam 100 kali. Maka maksiat menutupi seseorang dari ilmu, susah paham. Kalaupun hadir di majelis ilmu, pikirannya kemana-mana. Hadir di majelis ilmu, main handphone. Susah untuk khusyuk memahami apa yang disampaikan. Kayaknya hadir di majelis ilmu hanya sekedar, apalagi kalau diajak teman, ikut-ikutan aja. Apa sih yang dibicarakan, apa sih? Kayak meremehkan. Tidak ada kekhusyukan mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis Rasul, apalagi sampai menangis masuk ke dalam hatinya ayat Quran, hadis Rasul. Susah untuk menerima ilmu. Ini syukmul maksiat yang pertama. Ini buruknya maksiat yang pertama, susah untuk menerima ilmu. Makanya nih, kalau seandainya ada jam 7 pagi hafal surat Al-Duha, jam 7:15 sudah lupa. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan banyak maksiat. Lihat Imam Malik rahimahullah, ketika melihat Imam Syafi'i yang masih muda mampu menghafal kitab Muwatta Malik, akbar kutubul hadis, kitab hadis yang paling terbesar sepanjang sejarah dunia, itu kitab Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Dan itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Imam Malik langsung memanggil Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, inni ara anna Allah qad alqa fi ala qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'siyah. Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya pada hatimu, mampu menghafal muwatta' Malik. Padahal masih muda, umur 11 tahun sudah dibolehkan untuk menjadi ahli fatwa di kota Madinah, menjadi hakim memegang fatwa di Yaman dalam masih muda. Sesungguhnya aku telah melihat Allah telah memberikan kepada hatimu cahaya ilmu, maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan kezaliman maksiat. Ada perkataan yang menarik dari seorang ulama salaf, Ad-Dhahhak bin Musahib. Beliau mengatakan, "Ma na'lamu ahadan hafizal Qur'an tsumma nasiyahu illa bi dzamb." Kami tidak pernah mengenal seorang pun yang telah menghafal Quran kemudian dia lupa dari hafalan tersebut kecuali disebabkan karena dosanya. Kemudian beliau membaca ayat surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah sebab ulah tangan-tangan kalian sendiri. Itu syubhul maksiat, buruknya maksiat yang pertama. Buruknya maksiat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, susah mendapatkan taufik untuk mudah beribadah. Wah, ini ngeri sekali kalau sudah dapat begini. Susah untuk dapat taufik untuk mudah beribadah. Susah untuk dapat taufik untuk mudah baca Quran, untuk mudah sholat malam, untuk mudah menimba ilmu agama, untuk mudah bersedekah, untuk mudah mengerjakan sholat qabliyah ba'diyah, untuk mudah menunaikan rukun-rukun Islam, haji, puasa. Saya pernah dapati orang kerja di Arab Saudi puluhan tahun belum berhaji. Istilah kata kita kalau di Cilana, dari Cilanak ke Bintaro, belum haji. Itu namanya enggak tahu, enggak dapat taufik. Seorang rumah di samping masjid, enggak ke masjid, itu namanya enggak dapat taufik. Dan itu disebabkan karena maksiat. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Quran, Quran dengan segala macam bentuknya sekarang. Ada yang digital, ada yang mushaf, buku. Mushaf buku, ada Quran tajwid, ada Quran terjemah perkata, ada Quran Quran kok. Tapi enggak pernah hatam Quran. Satu tahun enggak pernah hatam Quran. Puluhan tahun enggak pernah hatam Quran. Itu namanya tidak dapat taufiq. Dan itu salah satu sebabnya maksiat. Susah untuk mendapatkan taufiq. Makanya pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, inni la arallaha la inni la a'siyallaha fa ara dhalika fi khuluqi dhabati wa mar'ati. Sesungguhnya ini perkataan ulama salaf, sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah lalu aku melihat hal tersebut akibatnya pada kendaraanku susah untuk mendapatkan taufik, pada istriku, anak-anakku susah untuk mendapatkan taufik. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, buruknya maksiat. Ini saya ceritakan begini kenapa? Karena tadi kita membahas bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah mereka menganggap susah menerima dakwahnya para rasul karena hati mereka tertutup. Maka kita katakan kemudian bahwasanya ini sebenarnya bukan tertutup, tetapi akibat dosa pertama mereka, yaitu kekufuran yang mengakibatkan tertutupnya hati, susah memahami agama. Lalu saya bilang bahwa maksiat itulah karakter maksiat, membuat seseorang tambah bermaksiat, semakin hari semakin besar maksiatnya kalau dia tidak bertobat atasnya. Makanya saya masuk ke dalam buruknya maksiat. Nah, azan dulu. Ya, azan dulu silakan. Kita lanjutkan sampai iqamah. Alhamdulillah hamdalahu ta'ala. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya salah satu sebab buruknya maksiat atau buruknya maksiat yang pertama tadi yaitu susah untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua yaitu seseorang tidak diberikan taufik untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah mengerjakan ketaatan. Ada perkataan-perkataan menarik dari para ulama salaf. Perhatikan. Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri atau lebih dikenal dengan Al-Hasan Al-Basri. Beliau seorang tabi'in bertemu dengan Abu Hurairah, bertemu dengan pembesar-pembesar sahabat. Ada seorang bertanya kepada beliau. Beliau kunyahnya Abu Sa'id. Ya Abu Sa'id, inni abitu mu'afa وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم. Ini kebanyakan dari orang seperti ini. Wahai Abu Sa'id, aku tidur di malam hari dalam keadaan sehat. Aku suka untuk bangun malam. Aku telah siapkan untuk berwudhu. Mungkin penafsiran yang lain. Aku sebelum tidur berwudhu. Lalu kenapa aku tidak bisa bangun malam? Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, dzunubuka qayyadatka, dosa-dosamu yang mengikat. Terutama para ikhwah yang sudah ngaji bangun malam. Syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail, kemuliaan orang beriman bangun malamnya. Ya, terutama yang sudah ngaku ngaji salaf, jadi seorang salafi bangun malam. Jangan cuma klaim-klaim saja, penampilan lahiriah saja, bangun malam. Karena bangun malam salah satu tanda keikhlasan. Karena tidak ada yang banyak tahu. Bahkan saya bisa mengatakan jangan pernah mengaku seorang yang berbaku bermanhaj salaf mengaku ikhlas kalau dia belum bisa teratur bangun malam. Karena bangun malam simbol keikhlasan. Bangun malamlah, tidak ada yang tahu. Tapi kemudian jangan setelah bangun malam kemudian bikin status. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, hurimtu qiyaman lail maradan bidhanbin adnabtuhu. Ini perkataan indah dari Imam Nawawi. Kita merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan perkataan ini. Aku diharamkan dari bangun malam pernah sekali dalam hidupku akibat dosa yang pernah aku lakukan. Berarti selainnya cuma bangun malam. Kemudian Sulaiman Ad-Darani rahimahullah mengatakan, la tafutu ahadan salat al-jama'i illa bidhan. seseorang tidaklah masbuk ataupun terlambat sholat berjamaah kecuali karena dosa yang dilakukan. Hati-hati. Ukur kamu ini ahli dosa atau tidak dengan sholat jamaah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, buruknya maksiat yaitu hirmanu rizq, susah nyari rezeki. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang benar-benar diharamkan rezekinya akibat dosa yang menimpanya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah langsung yaj'al di situ fi'il mudhari' dalam redaksi jawaban sebuah ucapan, siapa yang maka ia. Ini namanya jawaban syarat. Jawaban syarat kalau dalam bentuk fi'il mudhari', kata kerja present, menunjukkan kepada keberlangsungan dan langsung terjadi forward tanpa ada henti. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah langsung jadikan untuknya jalan keluar dan Allah langsung berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Pemahaman balik ini mantuknya, ya, ini mantuknya pemahaman yang diucapkan seperti ini. Adapun mafhumnya, pemahaman balik dari ayat ini, yang tidak bertakwa tidak pernah Allah berikan jalan keluar, selalu hidup sulit, dan tidak pernah Allah beri rezeki yang cukup jauh dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah qomat. Ya, kita lanjutkan nanti setelah Isya. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibbatillahi taala. Buruknya maksiat yang keempat yaitu tidak mulia di sisi Allah dan terhina di hadapan manusia. Tidak mulia di sisi Allah dan terhina di hadapan manusia. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu mantuk yang terucap dari ayat. Pemahaman dari ayat tersebut adalah yang paling hina di sisi Allah adalah yang paling bermaksiat. Yang paling hina di sisi Allah adalah yang paling bermaksiat. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, hina di hadapan manusia atau rendah di hadapan manusia, tidak disukai oleh manusia. Ahli maksiat tidak disukai oleh manusia. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu an, "Innal 'abda la yakhlu bi ma'siyatillah." Ini perhatikan. Terutama kita di zaman sekarang, zaman yang mudah seseorang bermaksiat dengan sendirian. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar menyendiri dengan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fayalqallahu bighadabih. Maka Allah menghadapinya dengan kemurkaannya. Fi qulubil mu'minin min haitsu la yashur. Dan Allah letakkan kemurkaan tersebut di dalam hati orang-orang beriman tanpa dia rasakan. Jadi orang beriman yang tidak bermaksiat malas untuk bergaul dengannya, merasa tidak nyaman untuk duduk-duduk bareng dengannya. Innal 'abda la yakhlu bi ma'siyatillah. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar sendirian dengan bermaksiat kepada Allah, bermaksiat secara tersembunyi. Fayulqillaha bi ghadabihi fi qulubil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemurkaannya di dalam hati-hati seorang beriman, agar orang tersebut dibenci oleh orang beriman. Min haitsu la yashur, tanpa orang tersebut mengetahuinya. Ini beberapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan maksiat. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi tadi penulis mengatakan fa'adzabahumullah, maka Allah mendustakan mereka. Artinya kebiasaan kaum jahiliyah, mereka menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya ajarannya susah dipaham, ajarannya mumet. Maka Allah dustakan mereka. Balla'anahumullah bikufri. Tetapi Allah laknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Artinya mereka kufur, dan kufur ini mendatangkan dosa yang lain, dan itu merupakan buruknya dosa yang pertama, yaitu Allah tidak pahamkan mereka terhadap agama mereka. Wa bayyana anna dhalika bisababi at-tab'i 'ala qulubihim. Dan Allah menjelaskan bahwa hal itu mereka tidak faham apa yang disampaikan itu disebabkan karena hati mereka tertutup. Hati mereka tertutup. Wa anna at-tab'a bisababi kufrin. Dan tutupan itu, tertutupnya hati mereka itu disebabkan karena kekufuran yang pertama mereka, yaitu dosa yang pertama mereka itu kekufuran. Dan ini mengingatkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, innal 'abda idza adnaba al-'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sawda. Seorang hamba jika bermaksiat, ditorehkan di hatinya noktah hitam. Satu maksiat, satu noktah hitam. Satu maksiat lagi, noktah hitam yang lain. Satu maksiat lagi, noktah hitam yang lain. Fa idza naz'a wastaghfa saqula qalbuhu. Jika dia melepaskan dosa tersebut dan beristighfar, kembali bening hatinya. Noktah-noktah hitam itu hilang. Fa in zada zidat 'alaihi hatta ta'lu qalbah. Kalau seandainya bertambah maksiatnya, maka ditambahkan noktah-noktah hitam tersebut sampai menutupi hatinya. Fadzalika ran. Itulah penutup hati yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi menutupi hati mereka, bahkan maksiat tersebut menutupi hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Maka hati-hati pada ikhwah, jangan nyoba-nyoba maksiat karena dia mengajak saudari-saudarinya yang lain, dan saudari-saudarinya yang lain tersebut lebih besar derajatnya maksiatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang ke-16, i'tiyadul yahud anit tawrah bi kutubis sayyah. Artinya kaum Yahudi menolak kitab Taurat, mengganti kitab Taurat, merasa berat dengan kitab Taurat, diganti dengan kitab-kitab sihir. Ini kebiasaan mereka. Nolak Al-Quran, diganti dengan kitab filsafat, kitab ilmu kalam, dan semisalnya. Ya. Contoh yang barusan yang saya sebutkan tadi. Al-Qur'annya ditolak. La taqrabu zina, la taqrabu al-fawahish, ditolak. Kemudian pergi kepada sebuah buku ditulis oleh seorang ateis dijadikan sebagai sebuah disertasi. Otak ini mana? Firman Allah ditolak. Buku orang ateis dijadikan sebagai disertasi dan itu dianggap sebuah ilmiah. Mencangkan baik-baik para ikhwah, yang namanya ilmiah yang berdasar Al-Quran dan Hadis itu ilmiah, bukan orang yang retorikanya pintar, bukan orang yang retorikanya pakai bahasa-bahasa ilmiah, bukan. Ilmiah itu yang ada pendapatnya dari Al-Quran dan Hadis Rasul, pendapatnya berdasar dari Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan kaum Yahudi, menolak kitab suci dan mengganti dengan kitab-kitab sihir. Al-mas'alatu sadisata asyrata, masalah yang ke-16 kebiasaan kaum Yahudi yang ke-16, i'tiyadum amma atahumullah bikutubis sihir. Artinya merasa berat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan menggantinya dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qawli, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal itu dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 101-102. Saya bacakan artinya para ikhwah, perhatikan baik-baik. Kita pelan-pelan membaca artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan setelah datang kepada mereka, mereka adalah kaum jahiliyah, orang Yahudi, seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Datang Nabi Muhammad SAW membenarkan kitab Taurat, tidak menyalahkan kitab Taurat. Sebagian dari orang-orang yang diberikan kitab melempar kitab Allah, Al-Quran mereka lempar ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wattaba'u ma tatlu syayatin. Al-Qur'an yang mereka buang, Taurat yang mereka buang, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, yaitu tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yaitu yang mengerjakan sihir. Ini kebiasaan kaum jahiliyah, Yahudi, Nasrani, musyrikun, kaum kafir Arab Quraisy. Mereka menolak Al-Quran, menolak Taurat, menolak Injil dan pergi kepada kitab-kitab yang lain. Kaum Yahudi menolak kitab Taurat, pergi kepada kitab-kitab sihir yang dibacakan oleh para syaitan. Mereka anggap bahwasanya itulah yang dilakukan oleh para nabi alaihissalatu wassalam. Maka nanti pada kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-17 mereka katakan bahwasanya kesyirikan yang kami lakukan ini kami dapati dari Sulaiman. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya inilah kitab yang diberikan Sulaiman, bukan Taurat. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Di zaman sekarang, kebiasaan kaum jahiliyah menolak Al-Quran, menolak hadis Rasul, dan mengambil perkataan-perkataan orang-orang yang tidak beriman. Kan tidak simetris berfikirnya secara pendidikan, alur pendidikan tidak simetris. Kalau seandainya seseorang belajar ilmu Islam kepada orang kafir di negeri kafir, aneh itu. Makanya tidak mau disebut sebagai alim, pemikir Islam, cendikiawan, intelek, ya tidak mau disebut sebagai alim. Nah, ini para ikhwah, itu kebiasaan mereka meninggalkan Al-Quran, hadis Rasul dan pergi kepada kitab-kitab lain. Persis seperti kaum Yahudi meninggalkan Taurat, pergi kepada apa yang dibacakan oleh syaitan. Nah, saya ingin berbicara tentang ayat ini 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Para apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi gini, Nabi Sulaiman ketika sudah meninggal, maka syaitan menulis tulisan, kemudian diletakkan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Ini ceritanya Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kemudian setelah itu datang orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, dibisiki oleh syaitan bahwa Sulaiman alaihi salam beliau bisa berbicara dengan jin, dengan hewan, kemudian bisa terbang, mempunyai kekuatan luar biasa. Sebagaimana doa beliau dikabulkan oleh Allah, la yanbaghi ahadin, tidak ada orang yang berhak mendapatkan kekuasaan sebagaimana yang aku miliki. Itu sebabnya bukan karena beliau utusan Allah, bukan karena mukjizat Allah, tetapi ada sihir di bawah singgasananya. Coba kamu lihat. Itu maksudnya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Akhirnya mereka bongkar kerajaan Nabi Sulaiman, mereka dapati sehingga di bawah singgasana Nabi Sulaiman ada mantra-mantra. Itu maksudnya ayat, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Paham ini? Ya. Itu maksudnya. Jadi syaitan menulis, kemudian diletakkan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman ternyata melakukan sihir. Padahal itu mantra-mantra yang nulis ya para syaitan. Mereka menuduh Nabi Sulaiman yang melakukan sihir. Dibalas oleh Allah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman alaihi salam tidak melakukan sihir, walakinna syayatina kafaru. Tetapi para syaitanlah yang kafir. Di sini sedikit menyimpang tentang sihir, nanti kita akan juga membahas sihir, kebiasaan kaum jahiliyah percaya kepada dukun. Di sini menunjukkan bahwasanya pelaku sihir kafir. Apa itu sihir para ikhwan? Sihir itu adalah uqab, ikatan-ikatan, dan buhul-buhul yang dijampi-jampi untuk memberikan pengaruh buruk kepada objek yang dituju, baik dengan rasa benci, rasa ingin berpisah, rasa penyakit. Itulah yang disebut dengan sihir. Itu pengertian sihir. Sihir adalah ikatan atau buhul yang dijampi-jampi, dibaca-baca untuk memberikan pengaruh buruk kepada objek yang dituju, baik dengan rasa benci, rasa ingin berpisah, ingin bercerai, ataupun rasa penyakit dalam tubuh. Itu namanya sihir. Dalam bahasa kita, santet, guna-guna, pelet, dan saudara-saudaranya. Itulah sihir. Dan setiap praktek sihir pasti selalu ada buhul. Itu selalu ada. Ya. Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Walakinna syayatina kafur, akan tetapi syaitanlah yang kafir yang telah mengajari manusia sihir. Ini menunjukkan mengajar sihir, mempelajari sihir, dua-duanya kafir. Praktek yang mempraktekkan praktek sihir kafir. Kenapa? Berdasarkan nas dari Al-Quran. Inti dari kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-16, yaitu mereka mengganti kitab suci dengan kitab-kitab sihir, kitab-kitab yang bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-17 masih berkaitan dengan yang ke-16, makanya saya lanjutkan. Nisbatuhumul batin ilal anbiya. Kebiasaan mereka yang ke-17 adalah kebatilan yang mereka kerjakan, mereka sandarkan bahwa ini mereka dapati dari para nabi. Kebatilan yang mereka kerjakan, kesyirikan yang mereka lakukan, mereka sandarkan bahwa ini adalah ajaran para nabi. Seperti tadi, kaum Yahudi melakukan perbuatan sihir, mereka katakan ini kami dapati dari Nabi Sulaiman. Ya, makanya Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tidak melakukan sihir. Walakinna syayatin, syaitan yang mengembisikan kepada kalian, yang mengatakan di bawah singgasana Nabi Sulaiman ada jampi-jampi, ada mantra-mantra. Itu yang kalian pelajari. Ya, tetapi mereka mengatakan kami melakukan ini karena Sulaiman. Sulaiman yang mengajarkan kesihiran. Ya, maka kalau seandainya ini syirik, salahkan Nabi Sulaiman, kata mereka alisan. Mereka juga mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Mereka menisbatkan kesyirikan mereka kepada para nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Ya, ini kebiasaan ke-17 mereka, bahwasanya kebatilan yang kami lakukan itu kami dapati dari siapa? Para nabi alaihi salatu wassalam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-17. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita agar bisa menghilangkan kenikmatan dalam bermaksiat sehingga muncul pada diri kita kenikmatan dalam beribadah? Maka jawabannya cuma satu, tinggalkan karena Allah. Niscaya akan ada kenikmatan. Ya, niscaya akan ada kenikmatan dalam ibadah. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang seseorang di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, dia niscaya akan mendapatkan manisnya iman. Satu, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Kalau Anda bermaksiat, maka dahulukan cinta Anda kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta Anda kepada maksiat Anda. Niscaya di situ lezatnya iman. Saya beri contoh. Ketika ada kesempatan untuk bermaksiat, misalkan ceritanya Nabi Yusuf, ada kesempatan untuk bermaksiat, mudah, tidak ada yang melarang, tersedia fasilitas maksiat. Tapi kemudian beliau mengatakan perkataan pertama, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Di situ letak kelezatan ibadah. Maka saya katakan kelezatan maksiat diganti dengan kelezatan ibadah dengan cara meninggalkannya karena Allah. Contoh tiga orang. Salah satu dari tiga orang tersebut, dia terperosok ke dalam goa, mulut goanya tertutup. Salah satunya dia mengatakan, aku memiliki seorang sepupu yang aku cintai dia, sangat aku cintai, dan aku ajak dia untuk bermaksiat berzina, tapi dia tidak mau. Kemudian dia mendapatkan kepailitan, kefakiran, lalu dia datang terpaksa kepadaku, meminjam uang kepadaku, lalu aku pinjami, aku kasih dengan syarat melayaniku. Ketika aku sudah bisa duduk di antara dua pahanya sebagaimana seorang lelaki ingin menggauli istrinya, maka sang perempuan tersebut mengatakan, ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah, keperawanan ini tidak bisa direnggut kecuali dengan kebenaran, yaitu dengan pernikahan yang sah. Maka aku tinggalkan cintaku dan hartaku. Hartanya, kalau dalam hadis-hadis sahih kita compare dengan sekarang 120 miliar. Dia tinggalkan cintanya, dia tinggalkan hartanya demi Allah. Saat itu lezat sekali. Saat ada maksiat mudah dikerjakan, tidak ada yang menghalanginya untuk mengerjakan kecuali karena takut kepada Allah, maka pada saat itu kelezatan ibadah kita dapati. Tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita dapati juga dalam praktek orang yang meninggalkan yang haram. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadaka Allahu khairan." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu kecuali karena takut kepada Allah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik. Di sini saya ingin ingatkan. Sebagian orang yang bekerja dengan cara yang haram, kemudian dia tinggalkan. Kemudian dia akhirnya mengadu. Ustaz, mana janji Ustaz? Saya tinggalkan yang haram. Mana gantinya yang lebih baik? Buktinya sekarang saya terlunta-lunta keadaan ekonomi saya. Hutang sana, hutang sini, pekerjaan gak jelas. Mana ganti Ustaz? Jadi saya yang disalahin. Maka lihat hadis Rasul, jangan cuma dengan mata dunia, tetapi lihatnya hadis dengan mata iman. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Apakah Allah di situ mengatakan, Rasulullah SAW di situ mengatakan gantikan dengan harta yang lebih banyak? Tidak. Gantikan yang lebih baik bisa dengan ketenangan ibadah. Yang selama ini seseorang ketika bekerja di pekerjaan yang haram, dia tidak pernah bisa khusyuk untuk doa, tidak pernah bisa menangis saat sholat malam, tidak pernah bisa menginjakkan kakinya untuk ke Mekah Mukarramah. Saat itu dia tenang hatinya. Itu yang lebih baik, bukan hanya sekedar harta. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, obatnya satu, tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hadis Nabi Muhammad SAW tentang terpecahnya umat Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan. Yang satu selamat, yang 72 di neraka. Apa yang 72 tersebut kekal abadi di neraka layaknya orang kafir? Maka jawabannya tidak. Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan kulluha finnar, seluruhnya di neraka. Beliau tidak mengucapkan bahwasanya itu adalah orang kafir. Bahkan itu umatnya, berarti orang Islam. Sataftariqu ummati, umatku akan terpecah belah dari jadi 73 golongan. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Berarti umatnya orang muslim. Cuma karena terjadi penyimpangan baik akidah ataupun ibadah, maka akhirnya diancam dengan neraka. Tetapi tidak benar mereka orang kafir. Makanya ada pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh, apakah orang Syiah termasuk 73? Artinya, apakah dia muslim atau tidak? Ya, paham Pak Rifwan? Itu kalau seorang sudah paham hadis tersebut, maka dia bisa membedakan. Maksud daripada 73 tersebut bukan orang kafir, tetapi orang muslim, umat Nabi Muhammad SAW diancam neraka. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan. Allah. Ketika seorang akhwat sholat di masjid yang hijabnya tidak terlalu tinggi, apakah lebih baik menggunakan cadar atau dilepas saja? Barakallahu fiik. Maka jawabannya lebih baik bercadar. Kenapa? Karena agar tidak terjadi fitnah di antara para laki. Ini kalau seandainya nih hijab di belakang pendek, kemudian ibu-ibu sholat sunnah, itu yang masuk situ bukan yang ke depan, melihat ke belakang pasti. Maka lebih baik bercadar. Saya katakan lebih baik tidak wajib, tetapi lebih baik bercadar. Lalu Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada larangan tentang menutup wajah saat sholat? Saat sholat menutup wajah, iya betul dilarang, akan tetapi ketika tidak ada fitnah. Tapi kalau ketika ada fitnah, godaan, tersebar syahwat nantinya, maka lebih baik ditutup. Tapi saya dengar antum mengatakan seorang dokter yang menghalalkan zina bahwa dia telah kafir. Ih, kafir. Keluar dari sini. Ada yang aneh? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jelas kehalalan, keharaman. Ada yang aneh? Kalau ada perkara-perkara yang masih samar-samar di tengah kaum muslimin, mungkin bisa kita katakan, ayo tegakkan iqamatul hujjah, izalatul syubhat. Tegakkan hujjah kepada orang tersebut, hilangkan syubhat dari orang tersebut. Zina itu pada ikhwah, binatang saja tahu buruknya. Orang kafir tahu buruknya itu zina. Haramnya zina itu tahu orang kafir. Mau dihilangkan apa lagi syubhatnya? Anda tanya sama itu, mau dihilangkan apa lagi syubhatnya? Apalagi dokter dalam agama. Apakah maharawis rebana termasuk haram hukumnya? Nyanyian tanpa musik apakah haram seperti nasyid dan semisalnya? Maka jawabannya, rebana asal hukumnya haram. Semua alat musik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih, disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Ada ustaz tidak tahu diri zaman sekarang, bukan ahli hadis, mengatakan hadisnya cacat. Lah haula wala quwwata illa billah. Ente malu itu. Seperti kambing nanduk. Enggak, kambing nanduk apa? Gunung. Ya naudhan bil jabal. Kambing nanduk gunung itu sama itu. Ngomong hadis tapi tidak tahu. Tidak tahu ilmu hadis. Ulama sekali beri Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang ahli hadis hafidh, menyatakan hadisnya sahih. Ya. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini, la yatiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-hari wal-khamra al-ma'azif, sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan perzinahan, khamar, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Imam Bukhari menyebutkannya betul secara mu'allaq. Mu'allaq itu artinya hadisnya tanpa sanad, hanya disebutkan sahabatnya saja. Padahal kebiasaan Imam Bukhari menyebutkan hadisnya dengan sanad. Indah Sahih Bukhari beliau sebutkan tanpa sanad pada sebuah tempat. Di tempat yang lain beliau kasih sanad. Paham gak? Ente yang mengatakan cacat tuh. Sahih hadisnya itu, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukum alat-alat musik seluruhnya haram. Ada beberapa pengecualian penggunaan rebana pada beberapa kesempatan. Satu, saat Idul Fitri, Idul Adha. Dua, saat menyambut orang yang baru datang dari safar dan orang tersebut dimuliakan. Tiga, saat walimatul urus yang menepuknya adalah anak-anak kecil perempuan di tengah para perempuan, bukan organ tunggal di tengah ente-ente sekalian. Nyanyian tanpa musik apakah haram? Maka jawabannya, nyanyian masuk ke dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudhil 'an sabilillah. Hadis tadi tentang alat musik, nyanyian lain lagi. Dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahwal hadits Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud sampai bersumpah tiga kali bahwa itu adalah nyanyi yang diharamkan dalam agama Islam. Lalu nasyid bagaimana? Maka nasyid pada ikhwah asal hukumnya mubah dengan syarat. Satu, nasyid tidak bisa dijadikan sebagai sebuah ibadah. apalagi alat untuk berdakwah. Dua, nasyid tidak boleh dibarengi dengan musik. Tiga, nasyid tidak boleh mengalahkan zikir dan baca Quran. Lebih hafal nasyid daripada al-ikhlas. Nah, itu dan beberapa hal. Bolehkah untuk mempermudah sholat malam dijadwalkan menggunakan alarm? Boleh, pakai apa saja. Alarm 10 silahkan. Yang penting bangun, jangan gampang. Apakah bila kita mengkhawatirkan rezeki esok hari akan masuk ke sebuah dosa? Maka jawabannya bukan dosa, akan tetapi kurang tawakal kepada Allah. Karena rezeki itu sudah ditulis, ditakdirkan oleh Allah untuk setiap manusia. Agar ketika seorang ingin mempunyai anak, jangan takut, karena dia bawa rezeki sendiri. Anak itu bawa rezeki sendiri. Itu perkataan benar. Anak bawa rezeki sendiri, bukan dari rezeki orang tuanya. Allah berfirman, wala taqtulu awladakum min imlaq. Jangan engkau bunuh anak kalian karena miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyah. Kami beri rezeki kepada kalian wahai para orang tua dan kepada mereka anak-anak. Jadi anak bawa rezeki sendiri. Dalam hadis yang dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyyata imlaq. Artinya apa? Takut miskin. Kami memberikan rezeki kepada anak kalian dan kepada kalian wahai para orang tua. Maka urusan rezeki sudah ditulis bahkan sebelum anak tersebut bisa bernafas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayu'mar, thumma yunfakhu fihi furuh fayu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amali shaqiyyun aw sa'id. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan kalian di dalam rahim ibu kalian seperti 40 hari seperti nutfah, percampuran sel telur dengan sel mani. 40 hari selanjutnya, alaqah, segumpal darah. 40 hari selanjutnya, segumpal daging. Lalu Allah mengutus seorang malaikat, memerintahkan untuk meniupkan ruh, kemudian memerintahkan menulis rizki. Pertama kali ditulis apa? Rizki. Jadi jangan takut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis riwayat Muslim, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tardu khimasan wa taruhu bitanan." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang, bahkan bawa bekal untuk anak. Dan burung ketika keluar di pagi hari tidak terdaftar sebagai ASN di sebuah BUMN. Tidak terdaftar, tidak punya rumah makan, tidak punya toko di Tanah Abang, tidak punya perusahaan. Dia keluar dalam keadaan kosong, kemudian dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung lebih bertawakal dibandingkan kita yang mempunyai keleluasaan untuk mencari rezeki. Ada tangan, ada kaki, dan semisalnya. Burung cuma punya mulut dan dua kaki. Entah itu kaki namanya, entah itu tenang, bodo amat deh. Pokoknya itu punya dua. Burung makanannya terbatas. Biji-bijian, ulat-ulatan. Sedangkan kita, semua dimakan. Ya. Makhluk pemakan daging namanya. Karnivora, manusia masuk di dalam, makhluk pemakan tumbuh-tumbuhan, herbivora, manusia masuk di dalam, makhluk pemakan segalanya, omnivora, manusia masuk di dalam, bahkan ada spesies baru, makhluk pemakan api, menuso, manusia, yang Spesies baru makhluk memakan api. Gimana tidak bertawakal kita? Ada di sebuah daerah sapi-sapi kurus. Kenapa? Karena makanannya bersaing dengan makanan manusia. Makanan sapi apa? Dedek, tahu dedek? Itu juga dimakan oleh manusia. Gimana tidak bertawakal? Kenapa kemudian ada orang yang putus asa dari rahmat Allah SWT? Makanya ada hadis menarik sekali. Ittaqullah wa ajmilu fitra. Fa inna nafsan lan tamut hatta yastakmila rizqaha wa in tabtau anha. Bertakwalah kepada Allah. Artinya gini, perbaiki dulu hubungan ente dengan Allah. Lalu usaha, ajmilu fitra. Perbaiki usaha. Perbagus usahanya. Apalagi di zaman yang bisa kita menyebar informasi, perbaiki usahanya. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya, meskipun terlambat darinya. Allah. Bagaimana kiat-kiat agar menjauhi maksiat dan selalu ingin akhirat, khususnya bagi pemuda yang perantau dan jomblo? Nikah. Ya, ya ma'asyarah syabab, panistata'amin kumulba, faliyatazawwaj. Nikahlah. Maka niscaya Anda akan melihat dunia dan seisinya. Dan jangan bermaksiat setelah itu. Itu satu. Yang kedua, yaitu harus ada usaha. Mau gak mau menjauhkan diri dari maksiat, harus ada usaha. Ya, Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berjuang di dalam jalan kami, sungguh kami akan mudahkan untuk mendapatkan jalan-jalan kami. Sebesar usahamu, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah SWT untuk menjauhi maksiat. Rasulullah SAW bersabda, man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan membuat dia sabar. Sebesar usahamu, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah SWT. Yang ketiga, jangan lupa doa. Ad-du'a syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr Habibullah Ta'ala mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Ingin jauh dari maksiat, doa sama Allah. Lihat, ada seorang yang, ini juga jawaban kepada orang yang menghalalkan zina tersebut. Katakan kepada orang tersebut, mau ente kepada istrinya. Akhirnya itu dibully itu. Satu Indonesia yang bully. Ayo istri kamu kasih saya, kita ya nikah non mata non martial material apa martial lah ya. Marital iya. Anak perempuannya ini persis dengan yang ditunjuki oleh Rasul. Maka saya sangat yakin bahwasanya syubhat obatnya cuma satu, yaitu tetap dengan dalil, nggak usah neko-neko. Enggak usah menelusuri pembicaraannya sana sini bantahan terus. Tetap dengan dalil itu bantahan paling kuat. Seperti yang saya katakan tadi dalam surah Al-Isra, Allah taqrabu zina. Jangan dekatkan perbuatan zina. Ente menghalalkan nih. Saya punya nas. Saya punya firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ente dengan agama ini saya agama saya. Begitu cara orang beriman menghadapi syubhat. Imam Ibn Qayyim mengatakan, tudfa'u syubhatu bil yaqin. Syubhat ditolak dengan keyakinan. Yakinnya itu adalah dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, lain lagi. Yang ada seorang pemuda ingin berzina. Ya Rasulullah, ata'adzanu li bizina? Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Apa kata Rasulullah sallallahu? Maukah engkau dilakukan kepada ibumu, anak perempuanmu, ini, mau? Dia mengatakan tidak mau. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ighfir dzanba. Ya Allah, ampuni dosanya. Doa saat itu. Wa tahhir qalbah. Dan sucikan hatinya. Wa hassin farjah. Dan jaga kemaluannya. Maka bagi para jomblo yang mungkin bermaksiat saat sendirian, mungkin melakukan onani saat sendirian, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, tahhir qalbi, sucikan hatiku, wahassin farji, dan jaga kemaluan. Doa, berdoa kepada Allah. Kemudian juga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munqaratil akhlaq wal a'mal wal amal. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan akhlak, amal, dan perbuatan. Rasakan nikmatnya berdoa dan rasakan bagaimana dahsyatnya berdoa. Anda akan dibencikan kepada maksiat tersebut. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'ala minna rasyid. Ya Allah, cintakan kepada iman. Saat, mohon maaf nih para yang mungkin sering dengan nonton film porno, dengan video-video porno, terutama di Instagram, di YouTube, maka saat orang terperosok dengan dosa tersebut, dia berdoa kepada Allah, cintakan kepada iman, indahkan iman tersebut dalam hatiku. Ya Allah, bencikan kepadaku kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, jadikan aku orang yang mendapat petunjuk. Saat itu rasakan dahsyatnya doa. Wallahi billahi tallah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, Allah akan menghilangkan rasa cinta tersebut menjadi benci sebenci-benci. Asalkan doanya dengan doa yang jujur, minta petunjuk. Bukan doa cuma di lisan kemudian dalam hati, "Hah, besok kita ulang lagi." Nah. Saya mendengar bahwa berhijrah harus step by step, langkah berlangkah. Apakah meninggalkan maksiat harus step by step atau sekaligus harus ditinggalkan? Nah, ini bahaya kalau meninggalkan maksiat step by step. Zina sepekan 3 kali, step by step berarti 2 kali dulu. Enggak benar ini. Apa jawabannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Itu kalau perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Yang tidak bisa sholat berdiri, silahkan duduk. Yang tidak bisa sholat duduk, silahkan berbaring. Tetapi tetap sholat. Bukan berarti tidak sholat. Yang sedangkan kalau maksiat, wa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh. Jika aku larang kepada kalian tentang sesuatu, jauhilah. Tidak ada sesuai dengan kemampuan. Step by step, tidak ada. Karena kenapa? Karena maksiat cuma meninggalkan, tidak ada usaha. Makanya para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih utama, yang lebih afdal, mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa mengerjakan ketaatan lebih utama. Kenapa? Karena di situ ada usaha, letih, capek sholat malam, ya, capek baca Quran, kadang-kadang hurufnya goyang-goyang, halaman itu-itu aja, ya, capek ini. Tapi kalau maksiat cuma ditinggalkan, meninggalkan selesai. Tidak ada usaha, cuma ninggalin. Tidak ada usaha. Nah, makanya tidak bisa dikatakan bahwa meninggalkan maksiat harus step by step. Nah, ini juga kekeliruan sebagian orang yang mungkin berhijrah, kemudian setelah itu dia pelan-pelan, dulu pelan-pelan. Ini salah satu syubhat dari sebagian orang untuk step by step. Tidak bisa. Ninggalin maksiat harus seluruhnya. Jangan-jangan pas kalau kita katakan step by step, misalkan ada 10 step, ya, dia baru step pertama, tapi kan step kedua masih maksiat, 3, pas ketiga mati. Nah, ini tidak benar kaidah step by step itu. Nah, ini yang kita bisa sampaikan. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.